tenaga, tak pernah letih menjaga kesabaran tak terhingga. Kau asuh anak-anakmu dengan kasih dan sayangmu, tuluskan keikhlasanmu, tiada pamri darimu. Rasa hampa ini.